kecil sio gandonge beta senta kampo sio ambon manise beta cuma dengar cerita papa dan mama porkatora di sana banyak basudara gandongi beta ini pula gandongi yang beta tahu cuma dar foto deng dari surat beta indah kampung indah kampung ambon manise beta rindu kandung sio gandongnya beta senta kampung sio ambon manise beta cuma dengar cari papa dan mama porkatora di sana banyak beta pun gandong gandong manise beta ingin pulang gandongnya ke kampungku sio ambon manise beta ini baku dapat saudara kandung di sana yang beta tahu cuma dar foto deng jadi surat beta ingat kampungnya ingat kampung ambon manise beta rindu gandongnya rindu gandong gandong manise beta ingat kampungnya ingat kampung ambon manise beta rindu gandongnya rindu gandong gandum manisnya.